السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله segala puji dan syukur semata kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat-nikmat yang kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya apabila mendapat nikmat sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan hatinya, dengan lidahnya, dengan anggota badannya. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita insya-Allah. Dan pada malam ini dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Taala, kita bersama untuk meneruskan bahasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram dan syarahnya Syekhul Islam, di mana kita sedang membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh pengarang kita Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahullah taala berkenaan dengan perkara yang membatalkan wudu. Setelah kita baca dua hadis di dalam bab ini, pertama berkenaan tidur, iaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, dan telah kita katakan bahawa tidur itu membatalkan wudu dengan syarat-syaratnya, iaitu tidur yang amat nyenyak sehingga tidak rasa akan keluar angin. Dan hadis yang kedua yang kita baca pada minggu lepas adalah hadis Aisyah radhiyallahu an berkenaan dengan istihadah, bahawa keluarnya darah istihadah daripada seorang wanita itu membatalkan wudu. Dan telah kita bahaskan hukum mahkam. Yang penting kita tahu bahawa ada empat jenis wanita dalam masalah haid ini. Yang pertama adalah wanita yang mubtada'ah, yang pertama kali mengalami haid. Yang kedua adalah al-mu'tadah, mereka yang wanita yang mempunyai adat kebiasaan tentang haid. Dan yang ketiga al-mumayyizah, yang boleh kenal darah haid daripada selainnya. Dan yang keempat al-mutahayyirah ataupun al-muhayyirah, yang ini wanita yang tidak yang keliru, yang tidak tahu mengenal, tidak kenal darah haidnya dan tidak mempunyai adat kebiasaan kirnan of the above. Jadi ini empat jenis wanita berkenaan dengan masalah haid, setiap satu daripadanya punya pembahasannya. Oleh bagaimana pun, jika telah jelas atau telah pasti bahawa darah yang keluar itu adalah darah istihadah, maka ia membatalkan wudu dan hendaklah dia berwudu untuk setiap kali waktu solat, setiap kali waktu solat, bukan untuk setiap solat. Baik, jadi kita sampai kepada hadis yang ketiga dalam bab ini ataupun hadis yang ke-63 dalam muka surat 152 kitab terjemahan. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimallahu taala wa an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan mazza'an فأمرت مقدادا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه واللفظ للبخاري. Artinya dari Ali bin Nabi Talib radhiyallahu anhu berkata, aku adalah orang yang banyak mengeluarkan mani, maka aku meminta Miqdad agar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia pun bertanya kepadanya, maka beliau menjawab, ia harus berwudu. Hadis muttafaqun alaih dan lafaz ini milik Al-Bukhari. Jadi hadis ini menerangkan tentang satu lagi perkara yang membatalkan wudu yang dibahaskan oleh ulama, yaitu tentang keluar mani, yaitu hadis Ali radhiyallahu anhu yang masyhur yang terdapat di dalam kitab-kitab Sunan, termasuk di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an telah berkata bahwa aku adalah lelaki yang banyak keluarkan mani mazza'an. Jadi bukan setakat keluar mani tapi banyak keluar mani. Kemudian di dalam riwayat lain mengatakan bahwa beliau selalu mandi akibat mazi tersebut, yakni pada dia perlu mandi sehingga pecah-pecah kulitnya kena air selalu. Baik. Jadi beliau berkata, aku pun memerintahkan atau menyuruh Al-Miqdad. Al-Miqdad sebagaimana dalam syarah adalah Al-Miqdad Ibn Al-Aswad Al-Kindi radhiyallahu anhu, sahabat Ali radhiyallahu anhu, agar bertanya Nabi SAW. Maka dia pun bertanyakan Nabi. Jadi apa yang ditanya adalah tentang hukum mandi ini, apakah perlu mandi atau bagaimana. Baik. Jadi di dalam kata-kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku menyuruh Al-Miqdad untuk bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat persoalan di sini. Kenapa beliau menyuruh orang lain untuk bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Ali bin Abi Thalib amat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sudut nasab keturunan, bahkan dari sudut sohbah, yakni kesahabatan. Jadi ini tidak diterangkan dalam riwayat ini, tapi dalam riwayat Imam Muslim dan lain-lain lagi, beliau berkata limakanati bunatihi minni, yakni disebabkan kedudukan anak perempuannya, yakni Rasulullah SAW padaku ataupun di sisiku. Sebab Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkahwin dengan anak Rasulullah SAW, itu Fatimah radhiyallahu anha. Jadi dia tidak bertanya disebabkan apa? Kedudukan anak Rasulullah SAW sebagai istrinya. Dan di dalam riwayat lain, fastahiyai itu, maka aku malu nak tanyakan hal ini. Jadi di sini terdapat dalil bahawa Ali bin Abi Thalib malu nak bertanyakan suatu hukum fiqh, satu hukum syarak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan persoalan di sini, apakah hukum malu menanyakan hukum syariat? Jadi asalnya kita tidak boleh malu untuk mengetahui yang benar, untuk menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menerangkan semua hukum. Walaupun mungkin perkara tersebut segan orang nak bercakap tentangnya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yastahi minal haq, dan Allah tidak malu menerangkan yang kebenaran, tentang kebenaran. Jadi seolah-olah Allah SWT mengajar kita bahawa jangan malu jika nak tanya tentang ilmu, tentang yang benar, perkara yang benar. Walau bagaimanapun, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bukanlah malu nak tanya kebenaran itu disebabkan perkara yang tidak patut. Kata-kata ulama, malu ni terdapat tiga bahagian atau tiga jenis. Yang pertama, malu yang dipuji, iaitu malu yang merupakan sifat-sifat orang yang merupakan sifat orang-orang yang mulia, iaitu tidak berkata-kata dalam perkara yang dalam kebiasaannya akan menimbulkan tidak senang orang lain ataupun diri sendiri. Baik. Terdapat banyak contoh berkenaan dengan malu seperti ini. Dan terutama sekali adalah malu melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang takkan senang kalau kita buat sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga malu meninggalkan sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau malu jenis ini, malu adalah malu yang terkeji. Tapi kalau kita tinggalkan perkara-perkara ini, maka kita dikira sebagai malu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan malu ini termasuk sebahagian daripada iman, dan inilah malu yang membawa kebaikan. Jadi kita ada dua jenis di sini. Kemudian yang kedua adalah malu yang tidak ada halal haramnya, tidak dikata apa-apa oleh syariat, tetapi daripada sudut adat kebiasaan, perkara seperti ini tidak biasa ditunjukkan, didengar ataupun dikatakan. Jadi yang di dalam hadis ini termasuk salah satu daripada ini. Sebab berkata tentang perkara seperti ini, tentang keluar mandi dan sebagainya kepada bapa mertua sendiri, tentulah tidak sesuai. Jadi sebab itu Ali bin Abi Thalib tidak mahu bertanyakan secara langsung. Walau bagaimanapun, ia tidak menghalang dia daripada mencari ilmu, bertanya pada Nabi SAW, tetapi dia mewakilkan seseorang untuk bertanya. Jadi maksud dan tujuan ini tetap tercapai. Tetapi kalaulah sampai malu itu tidak ditanyakan langsung sehingga dia tetap jahil terhadap satu masalah, maka tentu itu malu tersebut adalah malu yang terkeji. Jadi kita dia meminta kepada Al-Miqdad untuk bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah lafaz yang paling masyhur bahawa yang bertanya adalah Al-Miqdad radhiyallahu anhu. Persoalan di sini, bila Al-Miqdad tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW akan jawab kepada siapa? Kepada Miqdad seorang saja. Dan Miqdad akan sampaikan kepada Ali. Dan riwayat daripada Miqdad kepada Ali ini adalah riwayat berapa orang? Satu orang saja. Dan kita tahu bahawa Ali bin Abi Thalib akan beramal dengan apa yang dibawa oleh Al-Miqdad dari Nabi SAW. Jadi ini kata ulama dalil bahawa hadis ahad, hadis single ni adalah hujah, wajib ataupun diamalkan. Baik, jadi dia pun bertanya, Miqdad pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berjawab fihil wudu, dalamnya ada wudu. Maksud kat sini seperti dalam terjemahan itu, dia harus berwudu kerana mandi, kerana mandi. Jadi kadar ini yang diriwayatkan di dalam hadis ini, di dalam bab ini, sebab bab ini tentang perkara yang membatalkan wudu. Sebenarnya ada lafaz lain, ada tambahan selain daripada ini akan dibahaskan insyaAllah. Jadi yang penting di sini Nabi SAW mengatakan hendaklah dia berwudu. Jadi itulah dalil bahawa keluar mandi itu membatalkan wudu. Jadi wajib seorang itu berwudu. Setakat ini jelas? Nah, walau bagaimanapun kata ulama, terdapat masalah-masalah lain di sini tentang mazi. Sebelum itu kita kena tahu apa itu mazi. Maka kata ulama, mazi itu adalah air yang keluar daripada kemaluan apabila permulaan syahwat. Dalam permulaan syahwat, sama ada disebabkan pandangan ataupun disebabkan fikiran ataupun cumbuan. Jadi kalau keluar mazi ini, maka apabila keluar air itu, air adalah, air itu dinamakan al-madi. Daripada sudut sifatnya diketahui oleh ramai. Dan di sana ada lagi satu air yang keluar, tetapi bukan kerana syahwat, dan ia keluar selepas baul, selepas qada hajat. Kadang-kadang dah istinjak dia keluar lagi. Nampak macam sama, macam madi juga, lekit-lekit dan sebagainya, tetapi ini bukan madi. Yang ini dinamakan Al-Wadi. Al-Wadi, waw dengan dal. Jadi perbezaannya adalah apa? Yang madi itu keluar dengan syahwat, wadi ini keluar bukan dengan syahwat. Dan biasanya dia akan keluar selepas Al-Baul. Baik. Jadi hukumnya apa ni akan datanglah. Tapi kalau kita ambil apa ni, kaedah disebutkan oleh ulama, setiap yang keluar daripada kemaluan itu adalah membatalkan wudu. Jadi hukumnya sama, dia membatalkan wudu juga. Tetapi bezanya dalam hadis ini, bila mulanya keluar apa ni bersyahwat. Jadi kalau dia sempurna syahwatnya, maka dia akan keluar memancut, dan itu yang dinamakan al-mani. Dan yang penting di sini, kalau keluar mani, walaupun banyak, sebagaimana dalam hadis ini, Ali radhiyallahu anhu adalah seorang yang banyak keluar mani, tetap Nabi SAW tidak berikan dia kelonggaran. Nabi SAW tetap kata apa? Hendaklah dia berwudu. Baik. Kemudian yang kedua adalah, adakah mazi ini najis ataupun tidak? Tidak disebutkan di sini ia najis ataupun tidak dalam riwayat ini. Nabi SAW setakat suruh berwudu. Maknanya kalau keluar, terus angkat wudu. Tak payah nak cuci apa-apa. Tapi terdapat riwayat lain. Kita mungkin lihat di dalam kitab surat 153 ada riwayat di pertengahan tu dalam lafaz Al-Bukhari, dia menambahkan tawaddu wa ghsil dzakarak. Ada kan itu? Maksudnya berwuduklah dan cucilah kemaluanmu. Di dalam riwayat Al-Bukhari. Jadi Rasulullah SAW suruh dua perkara di sini, bukan sekadar berwudu tetapi juga disuruh cuci kemaluan. Dan dalam Sahih Muslim, ighsil dzakaraka wa tawaddu. Cucilah kemaluanmu dan berwuduklah. Jadi jelas kita faham di sini bukan wau di sini, wudu dulu baru cuci kemaluan. Wau di sini bukan untuk tertib, sebab dalam bahasa Arab wau ni dan ini tak semestinya ikut tertib in order. Kadang dia in order tapi kadang-kadang tidak. Jadi yang benar di sini adalah cuci dulu kemaluan tersebut, kemudian baru angkat wudu. Jadi oleh kerana terdapat perintah mencuci mandi sebelum berwudu, maka ulama mengambil dalil bahawa mandi itu hukumnya najis. Sebab kaedahnya setiap perkara yang disuruh cuci, benda yang disuruh cuci itu najis. Ini kalau cuci dengan air. Dan ini telah kita bahaskan. Nah. Baik, kemudian perkara yang ketiga, kalaulah mandi ini najis, adakah kalau mandi itu sikit sangat dimaafkan ataupun tidak? Seperti dalam hal darah, kan kita ada masalah, kalau darah itu keluar sikit aja, dimaafkan ataupun tidak? Kan jumhur ulama mengatakan apa? Kalau darah itu sikit sangat, maka dimaafkan. Maafkan maknanya tak perlu nak cuci. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang kadar sikit tu. Baik, dalam hal mandi ni macam mana? Adakah kita hanya cuci bila banyak aja, ataupun kalau sedikit tak payah cuci? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Jumhur ulama mengatakan tidak dimaafkan walaupun yang keluar itu sedikit. No excuse. Sama seperti baul, air kencing. Bagaimana kita tidak ada rukhsah keringanan walaupun sedikit air kencing yang keluar, maka begitu juga hal madhi. Sebab dalam hadis yang kita baca ini, fihil wudu, perlu berwudu, dan dalam riwayat lain hendaklah dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Hukum macam ni seperti yang kita jumpa dalam hal air kencing al-baul. Jadi kata ulama jumhur, tidak ada keringanan walaupun sedikit. Titik pun mesti nak kena cuci sebab dia najis. Baik. Kemudian terdapat pendapat kedua, iaitu pendapat satu lagi pendapat daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan kalau sedikit dimaafkan. Kalau sedikit dimaafkan. Tapi dimaafkan di sini tidak bermakna tidak perlu berwuduk. Dimaafkan di sini adalah daripada sudut apa? Najisnya. Tidak perlu cuci. Tetapi tetap apa? Tetap kena wudu. Yang kudul wudu akib. Nah. Baik. Dan pendapat ini agak-agak apa dalilnya? Kenapa dimaafkan mazi yang sedikit? Kias dengan darah. Kan darah kalau sedikit boleh kita apa ni? Kita maafkan. Sama juga dalam hal ini. Baik. Bagaimana yang kemudian kalau sikit macam mana? Biasalah kalau sikit ikut apa? Ikut duit sepusin. Tak ada bukan ikut duit sepusin, duit dua pusin. Tapi apa? Ikut hati. Kalau rasa hati ni banyak, banyak kena cuci. Kalau rasa hati ni sikit, tak payah cuci. Ini kita dah bahaskan dahulu. Kita dah tahu bahawa ini menimbulkan banyak masalah. Baik. Walau bagaimanapun, pendapat yang benar di sini adalah apa? Jumhur atau Imam Ahmad? Jumhur. Baik, kenapa? Ada perintah dari Nabi SAW untuk cuci. Yalah, tu kalau banyak, tapi kalau sikit. Sikit aja. Kan tak boleh. Hadis azab. Maknanya awak kias dengan air kencing. Sikit pun tak boleh. Kenapa tak nak kias dengan darah? Tempat yang sama. Okay. Baik. Di sini kita kena faham asalnya perkara-perkara yang membatalkan wuduk ni ada beza tak? Dia banyak ataupun sedikit. Kemudian baliklah najis ni. Najis ni ada beza tak asalnya? Banyak atau sedikit? Tak ada beza asal dia. Sikit ke banyak, dia tetap najis. Itu asal dia. Tetapi dalam bab darah, dia terkeluar daripada asal. Hampir semua ulama kita dah bahaskan dahulu, semua kata kalau sedikit dimaafkan. Tak ada ulama kata kalau setitik je darah, awak mesti nak cuci. Tak ada. Mereka mesti maafkan. Kemudian mereka berbeza pendapat tentang sikit tu berapa banyak. Jadi asalnya tidak ada maaf untuk sedikit. Itu asalnya. Kemudian bila kita balik kepada masalah ini, masalah madhi ini, maka sepatutnya kita kembalikan kepada asal ataupun yang dikecualikan. Kita balikkan kepada yang asal. Asalnya dia tidak dimaafkan walaupun sedikit. Jadi darah tetap apa ni? Tetap dikecualikan. Itu dia. Adapun tentang masalah senang ke susah, tu nanti kita bahaskan. Kemudian yang seterusnya tentang hukum mencuci madi. Kita tahu madi keluar daripada kemaluan. Baik, adakah yang wajib dicuci itu seluruh kemaluan? Maka di dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama. Yang besar, yang pertama mereka katakan wajib dicuci seluruh kemaluan. Apa dalilnya? Dalil riwayat yang kita baca tadi buku surat 153. Tawadda' wa ghsil dhakarak. Berwuduklah dan cucilah kemaluan. Bila adalah lafaz dhakarak, kemaluanmu seluruh ke sebahagian? Asalnya seluruh. Jadi mereka kata ikut zahir hadis semua nak kena cuci. Jadi ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, mereka katakan madi ini najis. Jadi bila dicuci, bila diperintahkan untuk cuci madi, sebab dia nak najis. Betul kan? Jadi seharusnya kita cuci bahagian keluar saja ataupun yang tempat dia kena saja. Jadi kalau tak kena seluruh zakar, maka kita cuci sebahagiannya, cuci kepala zakar sahaja. Jadi ini lebih tepat kepada apa ni? Kepada sebab disuruh cuci, sebab dia nak najis. Dengan bau, kalau mak buang yang kecil, perlu kau basuh semua sekali? Jawabnya tidak. Cukup tempat yang keluar tadi. Tempat yang terkena najis tersebut. Yang lain tak payah nak cuci. Jadi di pendapat jumhur. Pendapat jumhur. Termasuk dekat situ apa ni? Mazhab Syafi'i. Boleh? Baik, daripada pendapat ini bahawa tidak wajib ada lagi satu pendapat berkenaan dengan mencuci zakar ini, adakah keseluruhan ataupun sebahagian daripadanya. Ada satu lagi pendapat, mereka mewajibkan mencuci zakar keseluruhannya dan buah zakar. Itu ada nanti di dalam muka surat sebelah. Apa pula dalil, macam mana pula nak kena cuci bahagian ni pula? Maka kata ulama, terdapat riwayat. Okay, baik, kita pergi muka surat 154. Renggan yang 1, 2, 3, 4. Sebahagian pendapat berpendapat bahawa harus mencuci secara keseluruhan berdasarkan lafaz hadis tersebut dan didukung oleh riwayat Abu Daud. Kita dah jelaskan bahawa ini pendapat sebahagian ulama. Baik, dia mencuci kemaluannya dan kedua buah pelirnya lalu berwudu. Dan menurutnya juga ini adalah hadis Abu Daud, footnote dia 222, hadis ini sahih. Jadi Nabi SAW tak suruh cuci zakar saja, tapi dengan unsayain. Dan menurutnya juga, engkau mencuci kemaluanmu dan kedua buah pelirmu lalu berwudu untuk solat. 223, ini juga hadis sahih dalam Sunan Abu Dawud. Baik, akan tetapi kata Imam As-Sam'ani, tambahan mencuci kedua buah pelir telah dicela. Kalau kita gantikan dia dengan dicacatkan, lebih tepat lagi. Maknanya ada ulama yang menganggap dia apa ni cacat, yang ni ada kecacatan, ada kelemahannya. Apa dia? Riwayat yang suruh tambah cuci buah pelirnya. Dan telah kami jelaskan dalam catatan kaki Daw'un Nahar di sebuah kitab Imam As-Sam'ani rahimahullah ta'ala, dibahaskan tentang riwayat ini. Kerana ia adalah riwayat Urwah dari Ali radhiyallahu anhu. Sementara dia tidak mendengar dari Ali. Siapa tak dengar daripada Ali? Urwah tak dengar daripada Ali. Jadi kalau Urwah tak dengar daripada Ali, maka hadis ini dikategorikan sebagai hadis mursal. Maksudnya sahabat dia tak ada. Terus pergi pada Nabi SAW suruh cuci zakar dan dua buahnya. Dan hadis mursal termasuk hadis lemah. Sebab kita tak tahu siapa tu dia, perawi tersebut. Mungkin sahabat, mungkin bukan sahabat. Dan kita tak boleh pakai hadis lemah macam ini untuk menetapkan hukum ahkam. Baik. Akan tetapi diriwayatkan dari Abu Awanah, seorang ulama hadis dari kitab dia sendiri, kitab hadis, iaitu sahih dia, sahih Abu Awanah, dari jalan Ubaidah ataupun Abidah, dari Ali radhiyallahu an, dengan tambahan itu. Jadi kalau daripada Urwah lemah, sebab Urwah tak dengar daripada Ali. Tapi ada riwayat lagi satu dari Abidah. Saya rasa dia Abidah bukan Ubaidah. Abidah dari Ali. Dan Abidah ni dengar daripada Ali radhiyallahu anhu. Dan Ali tentulah dengar daripada Nabi SAW. Jadi satu riwayat terputus sanadnya, satu lagi riwayat bersambung sanadnya. Jadi kesimpulannya, riwayat ini sahih atau tak sahih? Sahih. Kita jangan tengok yang terputus, kita tengok yang bersambung. Sebab itu penulis berkata dalam At-Talkhis. Siapa ni penulis? Penulis ni penulis kitab ni, asal kitab ni, Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, dia menulis dalam kitabnya lagi satu namanya At-Talkhis, Talkhisul Khabir. Pada isnadnya tidak terdapat celaan, la ta'ana fi. Dia kata sanadnya tak ada masalah. Kemudian yang ini ada terjemahan yang bermasalah. Baik, maka meskipun sahih ni semuanya, awak dengar dulu apa saya cakap, mana yang perlu di cancel, ditambah-tambah. Maka dengan kesahihannya, jadi meskipun tu awak boleh cancel, maka dengan kesahihannya, tidak ada alasan dari tidak berpendapat dengannya. Dia kena tambah dari tidak berpendapat dengannya. Betul-betul ubah makna. Sebab kalau tak, memang tak faham makna dia. Jadi kata Ibn Hajar apa dia? Pada isnadnya tidak terdapat celaan. Jadi isnadnya sahih. Dan dengan kesahihannya, mana ada alasan untuk kita tak berhujah dengan hadis ini? Hadis apa? Yang ada tambahan, hendaklah ada cuci juga apa? Dua buah pelir. Kalau dah sahih, Nabi SAW suruh, maka apa buat? Nak pakai, ni najis. Najis cuci bahagian yang kena saja, lain semua tak payah cuci. Tapi Nabi suruh cuci itu, cuci ini. Nak jawab macam mana? Baik, jadi kita tak boleh tidak, terpaksa kita ni terima apa yang Nabi SAW sampai. Jadi hukum yang benar dalam hal ini adalah pendapat mereka yang mengatakan hendaklah cuci zakarnya dan juga dua buah pelir, kemudian baru berwuduk. Kenapa? Jangan tanya kenapa. Tetapi ini tidak menafikan bau madi itu najis. Ada orang yang menganggap bahawa oleh kerana yang disuruh cuci ini bukan tempat yang kena cuci, tempat yang kena najis, maka mereka katakan madi itu tidak najis. Itu pun pendapat juga. Baik, kemudian ada yang mengatakan hikmah mencuci dua buah zakar ini sekali adalah bahawa jika mencuci semuanya, ia akan menyusut. Jadi syahwat akan menyusut, lalu tidak jadi keluar madi lagi. Hadis tersebut dijadikan dalil atas najisnya madi. Dan juga bagus daripada sudut kesihatan. Kalau kita fikirkan bahawa madi itu datang permulaan syahwat, jadi belum sempat dia keluarkan syahwat apa ni, terus jadi mani. Jadi bila dikenakan air sejuk agaknya, Jadi dia akan apa ni? Dia akan reda. Jadi tak perlu mandi lagi. Jadi itu antara hikmahnya Allah Alam. Jadi pendapat yang terakhir tadi yang mewajibkan cuci zakar dan unsayain itu adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Walaupun dia tak ramai, dia seorang aja. Jumhur semua kata apa? Cuci zakarnya saja, kena tempat yang kena najis saja. Jadi masalah benar ke tak benar ni bukan pasal sikit ke ramai. Masalah benar ke tak benar adalah hujahnya. Hujah Imam Ahmad bin Hanbal kuat, iaitu hadis ini sahih. Mentang-mentang satu jalannya apa tu tidak bersambung kepada Nabi SAW, tidak bermakna bahawa kita tolak riwayat yang bersambung. Boleh ya? Walaupun pembahasan yang terakhir ni tidak ada kena mengena dengan membatalkan wuduk, memang mandi membatalkan wuduk, tapi ini faedah yang kita rangkumkan sekali apabila kita mensyarah hadis ini. Baik, kemudian satu masalah lagi yang disebutkan oleh ulama. Boleh tak kita beristijmar untuk mencuci mandi? Tahu istijmar? Tahu kan? Apa istijmar? Gunakan batu. Maknanya tak pakai air. Orang yang keluar mandi ada air, ada batu, dia tak nak pakai air, dia nak pakai batu, boleh ke tak boleh? Okay, sebelum tu kita rewind balik. Kalau orang yang buang air kecil, ada air, ada batu, tak nak pakai air, nak pakai batu, boleh ke tak boleh? Ingat lagi tak ni? Boleh ya? Jangan ragu-ragu. Siapa cakap tak boleh, dia memang sesat. Cik, sesat, sudah. Tak ada ulama cakap macam tu. Siapa kata boleh pakai batu? Ini pilihan. Cuma mereka kata afdal pakai air, itu je. Kena ada kata pakai air dan pakai batu. Itulah kita katakan kalau pakai air tak ada pakai batu. Kalau ada pakai batu tak ada pakai air. Sebab tak ada riwayat yang sahih Nabi SAW combine dua-duanya sekali. Walaupun mazhab Syafi'i kata bagusnya combine dari sudut akal lah, lebih bersih lagi. Baik, itu bab air kencing, air besar. Sekarang mazi. Kalau awak keluar mazi, boleh tak pakai batu walaupun ada air? Senang kan ni? Boleh tak boleh? Ha? Ha? Tak boleh? Apa sahaja tak boleh? Ha? Suruh cuci? Tak. Ini maksud saya tempat yang ada najis. Yang saya tak pasal semua sekali lah. Saya cakap pasal apa ni, mereka yang mengatakan cuci tempat yang ada najis. Macam istinja. Nah. Kalau air kencing boleh kan? Boleh. Kalau mandi boleh tak boleh? Saya kata tak boleh. Ada air ni. Tak ada air, jangan cerita. Kias dengan mani, kias dengan air kencing lagi senang. Mani dia tak payah cerita lagi, mani nak kena mandi. Banyak lagi air pakai, batu pun banyak orang pakai batu. Dan ini kita, sebab saya nak dengar awak punya jawapan. Boleh tak istijmar untuk mandi? Kalau boleh awak tahu kenapa. Baik, awak jangan cakap awak setuju ke tak setuju. Awak gunakan kaedah fikir. Agak-agak ulama kata boleh. Baik, kalau ada ulama kata boleh, kenapa? Mesti apa? Kias dengan apa? Dengan air kencing. Kencing boleh. Mandi pun boleh. Betul tak ni? Betul lah. Jadi itu dalil mereka. Kalau awak tanya hadis apa, memang tak ada. Memang tak ada. Tetapi pendapat kedua mengatakan tak boleh. Baik, kalau tak boleh, kenapa tak boleh? Kenapa? Sifatnya, kalau dah kias samalah. Dia pun keluar dari kemaluan, dua-dua najis. Tu kena cuci. Kena cuci keseluruhannya. Tak, jangan ikut pendapat yang itu. Ikut pendapat minimum. Pendapat minimum. Baik, mereka berpendapat berdalilkan dengan hadis ini. Baca balik hadis yang berkenaan tentang apa tu, mencuci. Nabi SAW suruh apa? Tawadda wasil zakarat, cuci kemaluan. Cuci apa maknanya? Dengan apa? Dengan air saja. Cuci ni tak ada dengan batu. Cuci hanya dengan air. Sebab itu ulama selisih pendapat. Kalau tengok lafaz hanya pakai air, sebab Nabi SAW secara apa? Secara spesifik suruh cuci pakai air. Adapun bila baul, memang ada dalil bahawa Nabi SAW kata apa? Nabi SAW kata siapa nak istijmar berwitir lah, maknanya beristijmar dengan bilangan yang ganjil. Madi tak ada. Madi suruh cuci. Jadi ada dua pendapat kat sini. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Satu macam tadi, satu macam gini. Dan pendapat yang kuat wallahu alam adalah apa? Mesti nak kena cuci ikut lafaz hadis. Selalunya ulama yang apa tu, yang kuat pegangannya kepada hadis, dia akan berusaha sedaya upaya untuk apa ni? Berpegang teguh kepada lafaz hadis. Akan selamat, mesti selamat. Baik. Tapi kalau tak daya, dah cerita lain. Ni cerita pasal ada? Ada. Ada satu lagi masalah tentang mazi. Apakah perintah mencuci zakar ini, kerana mazi ini, perintah ini ta'abudi ataupun ta'lili? Adakah ada ibadah semata-mata? Tak payah tanya why, kenapa? Ataupun cuci sebabnya begini? Jadi ini permasalahan penting. Jadi ada dua pendapat di sini. Pendapat pertama mengatakan bahawa perintah mencuci zakar ini adalah perintah ta'abudi. Allah perintahkan supaya kita laksanakan, jangan tanya kenapa. Buat nanti dapat pahala, tak buat dosa. Dan ini adalah pendapat Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi cuci bukan kerana najis. Kemudian pendapat jumhur mengatakan bahawa dia mu'allal, dia ada sebab. Sebab dia apa? Najis. Jelas. Baik, baik. Kemudian apa faedah daripada khilaf ini? Sama ada perintah mencuci zakar ini kerana mazi ini adalah ta'abudi ataupun ta'lili, bersebab ataupun tidak bersebab, apa faedahnya? Ini sama dalam masalah jilatan anjing. Ingat tak? Kita ada dua pendapat. Semua kata cuci lah. Tapi kemudian apakah perintah ini bersebab atau tak bersebab? Jumhur kata bersebab kan? Sebab dia apa? Najis, sebab tu dia suruh cuci. Pendapat Maliki kata apa? Ta'abudi. Cuci tapi bukan pasal najis. Tapi Indiana Verde dua-dua kena cuci. Tapi apa bezanya? Siapa ingat lagi? Time cuci tu. Orang yang kata dia najis, bila cuci tu perlu apa? Tak perlu apa-apa kan? Ambil air cuci je lah. Tapi kalau pendapat yang mengatakan, Mazhab Maliki kata, ini adalah ibadat. Setiap ibadat tak kena apa? Buat aja boleh. Tapi mesti apa? Mesti dengan niat. Jadi bila time cuci bekas jilatan anjing tu, mesti nak kena niat. Sengaja aku cuci bekas jilatan ini kerana Allah Ta'ala. Niatlah, tapi dalam hati. Ni saya bacakan aja. Kalau tak ada niat, dia cuci, jadilah. Sah tak? Tak sah, dia kena buat lagi sekali. Dia kena niat. Sama macam wuduk apa semuanya. Orang wuduk tak ada niat, solat tak ada niat. Cukup tak? Tak cukup. Pasal apa dia? Ibadat. Baik. Adapun kalau hilangkan najis, tak perlu niat. Asal dia hilang, dah sudah. Tak payah nak ulang. Jadi dalam hal ini, Mazhab Maliki kata, kalau dia cuci zakarnya, dia tak niat, maka dia kena ulang sekali lagi. Dan yang kali kedua tu dia mesti niat. Sebab dia tak sah. Faham? Nah, itu faedahnya. Baik, perkara yang terakhir dalam bab mazi ini adalah berkenaan dengan orang yang salasul mazi. Macam orang salasil baul, orang yang berterusan keluar air kencing, kemungkinan ada orang yang berterusan keluar mazi. Mungkin hormonnya terlalu banyak ataupun sesuatulah penyakit, ataupun mungkin kerana tempat dia banyak fitnah, mana-mana dia pergi nampak keluar mazi. Baik. Kalau macam tu, nanti bila dia ambil wuduk keluar mazi, bila dia solat keluar mazi, minggu lepas ke? Oh tu tepat sana. Batuk keluar mazi ya? Batuk. batuk ke bersin? Bersin keluar bukan mandi, keluar apa? Keluar air kencing. Macam mana ni? Kita jawab, orang yang salatul mandi ni hukumnya sama dengan wanita mustahab, mustahabah. Darahnya tak putus-putus. Tengah wuduk pun keluar, tengah solat pun keluar. Jadi kita katakan dia tetap kena wuduk, dia tetap kena solat. Sebelum tu dia tetap kena cuci lah. Dan kemudian bila dia dah cuci, dia jangan terus berwuduk dahulu. Kalau ni kes parah ya, hendaklah dia dia pakai macam orang yang haid pakai lah. Dia kena tutup kepala dakarnya dengan kapas, dengan apa semuanya. Sama lah, hukumnya sama. Kemudian barulah dia berwuduk. Itu dia. Kemudian bila masuk solat lagi satu, hendaklah dia berwuduk lagi sekali. Dia buat macam tadi dan dia baru wuduk sekali lagi. Nah. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Jadi tidak ada apa ni, tidak ada maaf bagi apa tu, bagi orang yang apa ni, yang banyak keluar mandi ataupun berterusan keluar mandi. Okay, satu lagi perkara ataupun kita lihat dalam buku surat 153, perenggan yang terakhir. Ini masalah tambahan. Terjadi perbezaan. Perenggan terakhir, terjadi perbezaan pendapat mengenai orang yang bertanya. Apakah yang bertanya itu Mikdad sebagaimana dalam riwayat tadi, ataukah Ammar, ini Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam riwayat lainnya. Bahkan dalam satu riwayat pun yang bertanya adalah Ali radhiyallahu anhu sendiri. Jadi ada tiga pendapat di kalangan ulama hadis. Siapa yang tanya Nabi SAW? Pendapat pertama kata Mikdad. Pendapat kedua kata Ammar bin Yasir. Pendapat ketiga apa? Ali radhiyallahu anhu tanya sendiri Nabi SAW. Jadi Ibn Hibban, ulama hadis, dia cuba memadukan antara hal itu. Dia kata bahawa Ali menyuruh Mikdad untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi Mikdad tanya, Mikdad yang tanya. Siapa suruh? Ali suruh. Sama macam riwayat kita ni. Kemudian dia sendiri yang bertanya. Ali kemudian tanya sendiri. Jadi baik. Tetapi dia mengikutinya bahawa ucap ini kurang. Dia kata apa? Dan dia suruh Ammar juga suruh. Jadi tiga-tiga pergi tanya. Jadi sebab tu ada tiga riwayat. Kata Ibn Hajar Asqalani, perkara ini ditolak. Sebab apa? Diikuti ucapannya, maka aku malu bertanya lantaran kedudukan putrinya bagiku. Kan saya dah katakan ada riwayat satu macam ni. Ali tak mau tanya kerana malu. Menunjukkan bahawa bukan dia yang bertanya. Macam mana dia dah suruh Mikdad, dia pula yang tanya. Baik, maka menisbahkan pertanyaan kepadanya pada riwayat yang mengatakan bahawa Ali yang bertanya adalah majaz. Kerana dia yang menyuruh bertanya. Itu pembahasan sedikit tentang siapa yang betulnya bertanya. Riwayat yang sahih Bukhari Muslim, Al-Mikdad. Tapi dalam riwayat-riwayat lain, Ali lah yang tanya, Ammar bin Yasar yang bertanya. Jadi kalau ada riwayat Ali yang bertanya sendiri, sebab apa? Majaz. Majaz sebenarnya apa? Indirect lah. Sebab dia suruh. Jadi seolah-olah dia yang tanya sendiri, tapi orang lain yang tanyakan untuk dia. Sebab mustahil Ali bagi tanya sebab dia malu, kan? Kemudian riwayat bahawa Ammar yang bertanya, saya telah periksa tentang riwayatnya. Riwayat inilah lemah. Ataupun dijawab dengan satu riwayat ada dekat sini, bahawa pada satu hari Ali radhiyallahu anhu duduk tiga orang. Siapa lagi dua orang? Dia, Mikdad dengan Ammar. Jadi dia pun cerita tentang keadaan dia banyak keluar mandi. Baik, siapa di antara kalian yang boleh pergi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ataupun dia suruh, bukan tak. Dia tanya, dia kata, siapa yang nak tanya? Lepas tu dia kata, kamu dua pergi tanyalah. Jadi dia perintahkan kamu dua pergi tanya. Tetapi yang tanya hanya Mikdad saja. Ammar Yasar tak tanya. Jadi dua-dua tu macam nak pergi, tapi yang pergi satu saja, iaitu Al-Mikdad. Sebab tu kalau kita lihat semua boleh. Ayat ahli yang tanya boleh, Miqdad yang tanya memang confirm lah, dan Ammar pun tanya pun boleh juga. Sebab dia didapat, dia diperintahkan oleh ahli untuk tanya, tapi dia sendiri tak apa, tak pergi sebab Miqdad dah pergi. Baik, jadi itulah yang tepat dalam masalah ini. Walaupun dia kecil, tapi kadang-kadang apa ni, seronok juga baca apa ni, bagaimana ulama detail tentang apa perkara hal seperti ini. Jadi hadis ini sahih, dan itulah hukumnya bahawa mandi itu membatalkan wudu. Ada apa-apa soalan? Baik, kalau orang kata bahawa kenapa Ustaz mandi nak kena najis, kan susah nak cuci dan apa semuanya. Jadi bab ini sama, apa masalah ni, soalan ini sama yang kita dengar bila time kita bahaskan tentang hukum mani. Ingat tak? Mani pun sama, susah apa semuanya. Banyak benda kalau nak cakap semuanya susah. Kalau awak tengok dia punya susah, susah. Kalau tengok dia punya senang, senang. Masih tak susah lagi. Masih boleh buat. Dalam syariat ini, semua semua syariat tu, perintah larangannya, semuanya mesti susah. Semuanya mesti susah. Tetapi yang tak ada dalam syariat ini adalah apa? Susah yang sampai memberatkan. Sampai tak boleh buat. Sampai memudaratkan. Susah macam itu tak ada. Tapi setakat susah, mestilah susah. Mana ada benda senang? Jadi seolah-olah kalau yang ini susah, tapi kalau solat awak buat senang. Mana ada orang kata solat senang? Nak wuduk senang, susah juga. Wa illa ala kabiratun illa ala khashiin. Sesungguhnya solat tu kabirah, susah, berat, besar, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi Allah kata dia susah, tapi susah dia tak sampai memudaratkan diri. Kalau dah tak boleh, susah sangat, memberatkan, duduk dan seumpama. Nah, jadi kita tak terima dakwaan bahawa dia sikit-sikit susah. Tak ada soalan? Baik, kita baca hadis yang berikutnya dan kita syarahkan insya-Allah lepas Isyak. Hadis yang berikutnya hadis 64. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila as-salah wa lam yatawaddha. Akhrajahu Ahmad wa dha'afahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencium salah seorang istrinya kemudian keluar solat dan tidak berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan didhaifkan Al-Bukhari. Dari satu lagi hadis yang dibawa oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala tentang perkara yang membatalkan wudu. Cuma dalam hadis ini kita lihat cepat saja. Ada perkara yang membatalkan wudu tak dalam hadis ini? Tak ada. Sebab apa? Nabi SAW cium kemudian dia terus solat dan tidak berwudu. Jadi sebenarnya hadis ini tak ada masalah. Sebab dia menceritakan tentang sesuatu yang asalnya batal wudu ke tak batal wudu? Asalnya tak batal wudu kecuali ada dalil. Jadi disebutkan sini tentang Nabi cium sebahagian isterinya, dia solat dan dia tak berwuduk lagi sekali. Jadi tak ada apa-apa. Tetapi dibawakan hadis ini kenapa? Sebab di sana ada ulama, ada mazhab yang mengatakan cium membatalkan wuduk. Ini cium wanita membatalkan wuduk, kemudian pembahasan dia panjang lebar. Bahkan kita ada yang lebih daripada itu. Bukan setakat cium saja, sentuh saja wanita yang bukan mahram membatalkan wudu. Dia tak bawa hadis-hadisnya. Dia bawa hadis ini, hadis yang balik kepada asal. Jadi kita akan bahaskan masalah ini insya-Allah taala. Lepas Isyak. Assalamualaikum.